السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب مجيد أجرا في كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، باب tentang syafaat. Syafaat ini ada di dalam syariat kita ditetapkan, yang biasa disebut dengan atau dibagi menjadi dua, syafaat isbatah dan syafaat maudiyah. Syafaat yang ditetapkan adanya dan berlaku, dan ada juga syafaat yang maudiyah yang ditolak. Barakallahu fiik. Ada orang yang gulu terhadap syafaat ini berlebih-lebihan, sehingga mereka tidak menjalani tuntunan yang semestinya dijalani dalam masalah syafaat. Di sisi yang lain ada juga orang yang mengingkari syafaat. Pelaniun. Mengingkari adanya syafaat. Dengan berdalil, ya keumuman hadis, padahal, atau keumuman ayat, padahal di ayat itu sendiri, barakallahu fikum, penetapan syafaat. Barakallahu fikum. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ada yang serupa dengan ini untuk mengingkari adanya syafaat. Baik, nah terus bagaimana semestinya syafaat? Kita lihat qala rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, babu syafaat. Syarah ai bayanu ma asbathahu al-Qur'an minha wa ma nafah. Jadi keterangan tentang syafaat, apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan ada pula, dan apa pula yang dinafikan, yang ditolak. Tidak ada syafaat yang dibenarkan dan betul adanya, dan ada pula syafaat yang diingkari, ditolak. Wa haqiqatu ma dalla al-Quranu ala itsbatihi, dan adapun hakikat apa yang ditetapkan atau ditunjukkan oleh Al-Quran tentang penetapannya, qala al-musannif itu. Yani ada dalil yang menunjukkan tentang berlakunya syafaat. Qala musannif rahimahullah taala, wa qulillahi azza wa jalla wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali wala syafi' la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi alladhina yakhafun, dan wahai rasul anzir, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini. Siapa mereka? Alladhina yakhafuna an yuhsharu. Yani orang-orang yang takut nantinya kalau dibangkitkan di hari kiamat menghadap Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Tidak ada untuk mereka selain Allah Subhanahu wa taala pembela, wala syafi' la'allahum yattaqun. Ingatkan mereka ini tentang Al-Qur'an agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarh Al-inzar huwa al-i'lam bi asbabil makhafah at-tahdhiru min. Al-inzar, peringatan, adalah pengumuman tentang sebab-sebab yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Qauluhu bihi qala Ibnu Abbas bil Qur'an. Yani ingatkanlah orang-orang yang takut akan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini. Alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim, orang-orang yang beriman, orang yang takut nantinya kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa. Wa al-Fudail bin Iyad, laisa kullu khalqihi atib. Atab. Atau itaat. Atib. Innama ataba, yani ataba. Innama ataba alladziina ya'qilun. Wa qala wa andhir bihi alladziina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Berkata Fudail bin Iyad, laisa kullu khalqihi ataba. Jadi tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa taala diingatkan ini. Kitab itu artinya peringatan dengan keras akan sesuatu. Kitab. Inna ma'ataba alladziina ya'qilun, yang diajak bicara, diingatkan dengan keras ini adalah orang-orang yang berakal. Karena hanya mereka itu yang bisa mengambil manfaat dari nasihat, dari peringatan. Barakallahu fiik. Maka Allah mengatakan wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabb. Ingatkan, ingatkan dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang takut untuk dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum al-mu'minun. Siapa yang takut? Ya orang-orang yang beriman. Yang tidak takut ya orang kafir. Ashabul qulubil wa'iyah. Orang-orang yang memiliki hati yang wa'iyah, yakni bisa memahami, bisa mengerti. Barakallahu fiik. Qauluhu laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala wali dan syafi'. Qala Zajjaj mawdi'un lain mawdi'u laisa nusiba 'alal hal. Baik. Kanahu qala mutakhallina min kulli waliyyin wa syafi' wal 'amilu bihi yakhafu. Yani orang-orang yang beriman adalah orang-orang barakallahu fikum sangat takut ketika menghadap nanti kepada Allah SWT dalam keadaan tidak ada pembela dan tidak ada wali, tidak ada pelindung. Barakallahu fikum. Tidak ada pembela dan tidak ada pelindung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka khawatirkan. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Qauluhu la'allahum yattaqun ay ya'maluna fi hadhihi ad-dar 'amalan yunjihim Allahu bihi min 'adhabi yawmil qiyamah. La'allahum yattaqun, yakni ingatkan mereka orang-orang yang beriman ini yang takut nantinya ketika dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki pembela dan juga tidak memiliki pelindung agar supaya mereka di dunia ini bersiap-siap beramal saleh. Ya'maluna fi hadhihi ad-dar 'amalan yunjihimullahu bihi min adab yaumil qiyam. Dengan amal-amal saleh ini Allah bebaskan mereka dari azab nanti di hari kiamat. Jadi yang diingatkan di sini dengan Al-Qur'an hanya orang yang takut, karena hanya orang yang takut yang bisa mengambil manfaat faedah dari nasihat peringatan Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qulihi kullillahi syafa'atu jami'a. Barakallahu fiik. Katakan bahwa milik Allah Subhanahu wa taala syafaat itu semuanya. Barakallahu fiik. Sehingga kita minta syafaat itu kepada Allah tabaraka wa taala. Syarah. Wa qablaha amittakhadhu min dunihi, sebelum ayat ini kulillahi syafaatu jami'a, Allah mengatakan sebelumnya amittakhadhu min dunillahi syafa'a. Apakah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela? Sementara dikatakan tidak ada pembela nanti di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri dan orang-orang yang diizinkan. Barakallahu fiik. Maka di sini Allah mengatakan amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka orang-orang musyrik ini menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela? Qul walau kanu la ya'lam la yamlikuuna syai'a wa la ya'qilun. Katakan wahai Rasulullah, walau kanu la yamlikuuna syai'a wa la ya'qilun. Ya, walaupun yang mereka mintai itu tidak memiliki sesuatu, apa yang mau diberikan kalau tidak memiliki sesuatu? Wala ya'qilun, dan mereka tidak paham orang-orang yang meminta kepadanya, orang-orang yang menyembah. Wa hadhihi ayatu qawlihi ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakun ha'ula isfa'un. Ayat ini seperti ayat yang lain. Wa ya'buduna min dunillahi, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. La yamlikuuna syai'a wa la ya'lamuun. Nah, di sini wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'auna. Mereka mengatakan bahwa wali-wali ini, orang-orang saleh ini akan menjadi pembela kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Apakah kalian yang akan mau memberitahu Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Barakallahu fiik. Siapa yang memberitahu Anda kalau yang kalian sembah ini bisa memberikan pembelaan nanti di hari kiamat? Siapa yang ngasih tahu? Sementara Allah mengatakan syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan apa-apa. Nah, kemudian tahu-tahu kalian meyakini bahwa ada pembela untuk kalian nanti di hari kiamat. Siapa yang ngasih tahu Anda? Dari mana keyakinan? Baik, sementara Allah mengatakan apa? La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang kalian sembah selain Allah SWT tidak bisa mendatangkan untuk kalian kemanfaatan, demikian juga mengelakkan dari kalian kemudaratan. Tidak bisa, tidak mampu mereka. Masya Allah. Kasihan ini orang-orang yang mengatakan, oh ini mereka jadi pembela nanti di hari kiamat. Pas di hari kiamat tidak ada pembela. Tidak ada pembela. Alhamdulillah. Di saat-saat gentingnya, saat-saat dia sangat butuh dengan pembela. Syafi'ah. Saat itulah tidak ada manfaatnya. Kata Allah SWT, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Di ayat yang lain kata Allah SWT, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ternyata di dunia, ternyata di hati akhirat ini, tidak ada gerangan yang mau membela kami. Tidak ada pembela. Tidak ada juga orang yang mengasihani kami. Di saat mereka sangat butuh dengan pembelaan. Fabayyana ta'ala fi hadhihi al-ayah. Maka di ayat ini Allah menerangkan. Amsali. Dan ayat yang lainnya. Anna wuqu'a syafa'ati ala hadhal wajhi. Muntasin wa muntani'ah. Bahwa terjadinya pembelaan dengan mode seperti ini adalah sesuatu yang dinafikan atau yang mustahil. Baik. Kita kembalikan ingatan kita dulu tentang syafaat. Pertama, syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah SWT, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ya kan? Berarti ada nanti pembela-pembela. Baik. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tapi bahwa yang memberi syafaat ini memang orang-orang hebat. Tanpa syafaat itu pun Allah Subhanahu wa taala mampu memberi selamat untuk menyelamatkan mereka, meninggikan derajat mereka, mengangkat mereka dari azab. Allah mampu. Tapi di sini Allah menginginkan untuk memperlihatkan kepada halayak umat manusia. Kesimpulan memang adalah orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan untuk memberikan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Malah al-anbiya war rusul, as-siddiqun wa syuhada, dan orang-orang saleh. Ini syarat terkelat. Dan yang diberi syafaat adalah orang yang juga muwahhid. Dengan catatan muwahhid tidak melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan ini adalah pembatal keislaman dan juga penolak syafaat. Barakallahu fiik. Oleh karena itu ketika ada orang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berharap syafaat, maka disitulah dia mencari syafaat dengan cara dan bentuk melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa, meminta, berharap itu adalah ibadah. Barakallahu fiik. Berdoa, meminta, berharap itu adalah ibadah. Kapan Anda berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala syafaat itu, maka Anda apa? Mengusahakan syafaat bukan melalui jalan. Barakallahu fiik. Seperti ini orang musyrik. Meminta syafaat kepada wali-wali atau orang-orang yang mereka anggap bisa memberikan pembelaan nanti di hari kiamat. Tidak begitu modelnya. Barakallahu fiik. Kita teruskan. Maka permintaan, harapan bahwa fulan akan memberi syafaat nanti di kiamat itu adalah apa? Syafaat muntabin wa muntani. Wa annat ikhalahu syufa'ah asyirkun, dan menjadikan wali-wali ini, orang-orang saleh ini sebagai apa? Syufa'ah, orang yang memberikan syafaat. Mereka minta syafaat, berharap syafaat. Ya tanazzahu rabbu ta'ala min. Barakallahu fiik. Ini adalah kesyirikan dan Allah SWT berlepas diri dari kesyirikan. Wa qad qala ta'ala, "Kalau la nasarahum alladziina ittakhadhu min dunillahi syuraka'a qurbanan adallu anhum wa dzalika ibtum ma kanu yaf'alun." Kalau la nasarahum alladziina ittakhadhu min dunillahi qurbanan ali. Kenapa? Kenapa mereka tidak ditolong oleh orang-orang yang telah dia sembah dulunya di dunia? Dan mereka jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasrahum ladina takhadu min ilahi kurbanan aliha. mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapannya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini bakal menjadi pembela mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal dallu anhum, yang mereka sembah ini, yang mereka harapkan pembelaannya nanti di hari kiamat, dallu anhum, tidak ada pada hari yang bisa memberi pembelaan, tidak bisa memberikan perlindungan, pertolongan. Wadhalika ibkum, memakan itulah kedustaan mereka dan apa yang mereka lakukan dari kebohongan. Fabayyana ta'ala anna da'wahum annahum yashfa'una lahum bita'alluhim anna dhalika minhum ifkun waftirah. Di ayat ini Allah telah menerangkan dengan jelas bahwa dakwahun, pengakuan mereka orang-orang musyrik ini, annahum yashfa'una lahum bita'alluhihim, bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka ini, yang mereka sembah ini, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya, barakallahu fikum, mereka menganggap bahwa Tuhan-Tuhan ini bisa memberikan pembelaan nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Anna dhalika minhum ifkun, bahwa perbuatan ini menganggap dan meyakini ada yang bisa memberikan pembelaan, perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah perbuatan ifk wa iftira, kedusta. Wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardh thumma ilayhi turja'un. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan lillahi kullillahi syafa'atu jami'a. Syafa'at itu, pembelaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu mulku samawati wal ardh. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepadanya. Wa malikuha. Syafa'at itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laisa liman tuliba minhu syai'un minha. Dan siapapun yang dimintai syafaatnya, bukan haknya dia untuk memberi syafaat. Adapun nanti di hari kiamat, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemberi syafaat nanti dari orang lain, dari kalangan manusia ini dan yang lainnya yang diizinkan memberi syafaat, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak mereka. Wa laisa liman tutlabu minhu syai'un minha, wa innama tutlabu mimman yamlikuha duna kulli ma siwahu. Karena Allah sebagai pemilik syafaat, maka anda minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah minta berharap kepada selain. Karena dalika ibadah. Karena meminta, berharap, bersandar, itulah ibadah. Kapan anda meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti anda telah mengibadahinya. Kapan anda berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti anda telah mengibadahinya. Wa ta'alluhu la yasluhu illa Allah. Itu adalah penghambaan diri yang tidak berhak untuk dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Baydawi la'allahu raddun liman asa ayyujibu bihi wa huwa anna syafa'ata ashkhasun maqarrabu. Berkata al-Baydawi la'allahu raddun, ini ayat ini boleh jadi bantahan bagi orang yang mungkin akan berkata bahwa syafa'at itu kan manusia nanti yang akan beri syafa'at. Al-Anbiya, Rusul, Was-Siddiqun, Was-Syuhada, Was-Su'alin, Wal-Awliya. Ini akan dikatakan orang-orang ukuh, kan yang memberikan pembelaan nanti orang-orang. Sahih, yang memberikan pembelaan itulah orang-orang. Tapi mereka tidak bisa memberi pembelaan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Anda tidak bisa meminta syafaat kepada Rasul. Tidak bisa minta syafaat kepada orang saleh di dunia ini. Barakallahu fikum. Karena kapan anda mintanya, berarti anda telah mengibadahi. Kapan anda mengharapkannya, berarti anda telah mengibadahinya. La haula wa la illa billah. Sekali lagi dikatakan oleh Imam Al-Baydawi, la'allahu raddun liman asa, ini bantahan kepada siapapun yang mungkin akan mengatakan, oh yang bisa memberikan syafaat kan manusia, rasul, nabi, orang soleh, wali. Betul. Tapi itu bukan sekehendak mereka. Barakallahu fiik. Itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawluhu lahum mulku samawati wal ardh taqrirun li butlani ittikhadhi syafa'i min dunillah. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala langit dan bumi. Ini adalah penetapan tentang batilnya menjadikan pembela selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'annahu malikul mulk. Karena dia Allah SWT pemilik semua kerajaan. Raja di raja. Pandaraja fi dhalika mulku syafa'ah. Masuk dalam kategori adalah kepemilikan syafa'at. Oh, syafa'at itu milik Allah SWT secara mutlak. Fa idza kana huwa malikuha batala an tutlaba mimman la yamliku. Kalau dinyatakan oleh Allah bahwa Allah pemilik syafaat, maka batillah perbuatan meminta syafaat kepada selain pemilik, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man alladzi yashfa'u indahu illa bi. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang irtada, orang-orang yang Allah ridai. Qala Ibnu Jarir, nazalat lamma qala al-kuffar. Ayat ini turun, kata Ibnu Jarir, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang kufar ketika mereka berkata, "Ma na'budu awthanana hadhi illa liqarribuna ila Allah." Coba. Ketika mereka orang-orang kafir musyrikin mengatakan, "Tidaklah kami sembah patung-patung ini, berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat." Qala Allah Ta'ala lahu mulku samawati wa thumma ilayhi turja'un. Maka Allah mengatakan lahu mulku samawati. Milik Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi, dan apa yang kalian sembah itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas kalian saling menyembah sesama makhluk. Barakallahu fiik. Thumma ilayhi turja'un, kemudian kalian hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qawlihi qulihi man alladhi yashfa'u indahu illa bi idzni. Siapa gerangan yang akan bisa memberi syafaat di sisi? Tidak ada kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asyarka tabayyana mimma taqaddama min al-ayati anna syafa'ata allati nafaha al-Qur'an hiya allati tutlabu min ghairi. Di ayat ini telah jelas. Tabarakallah. Anna syafa'ata, bahwa syafa'at yang Allah nafikan, yang Allah tolak, yang Allah ingkari adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayah bayan anna syafa'ata innama taqa'u fid daril akhirah. Jadi ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pembelaan nanti yang terjadi itu terjadi di hari akhirat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua maunya orang, siapa yang mau beri pembelaan, mereka beri pembelaan lah. Barakallahu fiik. Kama kala ta'ala yawma idin la tanfa'u syafa'at illa man adina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Yawma idin la tanfa'u syafa'at. Hari itu tidak ada manfaatnya syafa'at-syafa'atan. Tidak akan ada seorang pun bisa mendapatkan syafa'at. Illa man adina lahu rahman. Kecuali orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah ar-Rahman. Wa radiya lahu qawla. Dan Allah meridai ucapannya. Bayanahan la tanfa'u li'ah. Atakaudah wala bisyarat illa bisyartain. Diterangkan bahwa tidak akan terjadi syafaat-syafaatan ini, adanya yang membela dan adanya yang dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan dua syarat. Pertama, idznur rabbi taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala lisyafi ayyashfa, izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang tertentu untuk memberikan pembelaan. Al-anbiya wa rusul, syuhada wa siddiquna wa salihun, dan yang lainnya yang Allah telah bolehkan untuk memberi syafaat. Ini pertama, harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, waridahu alil ma'dzun bisyafaati fihi. Baik. Dan Allah meridai orang-orang yang akan disyafaat. Siapa yang bakal di ridai ini dan akan menerima syafaat. Barakallahu fiik. Kita lihat wa huwa ta'ala la yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batini illa ma udda bihi wajh. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridha terhadap ucapan dan perbuatan lahir dan batin kecuali ucapan dan perbuatan itu diinginkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Walakiyal abdu bihi rabbahu mukhlisan ghaira syakin. Dalam keadaan hamba tersebut melakukan kebaikan itu atau mengucapkan ucapan yang baik itu mukhlisan, ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Kama dalla ala dzalikal hadits sahih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis sahih wa sayati dzalika muqarran bi kalami syekh Islam Taimiyah rahimallahu taala. Jadi kita lewat syarat terkelak. Syaratnya adalah bahwa yang diizinkan itu memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang yang memang hebat. Barakallahu fiik, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang disyafaat harus bertauhid. Barakallahu fiik. Karena orang yang tidak bertauhid ucapannya ucapan syirik, perbuatannya perbuatan syirik. Tidak akan pernah diizinkan, tidak pernah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan syirik dan perbuatan syirik itu sendiri. Barakallahu fiik. Jadi harus apa? Baik. Orang yang diberi syafaat itu nantinya adalah orang yang muwahhid, orang yang tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang masih terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa. Tapi tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala syarat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, segerangan siapa yang paling berbahagia dengan syafaat nanti di akhirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamati ahli kaba'ir min ummati. Yang paling berbahagia dengan syafaat nanti adalah orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umat yang masih bertauhid kepada Allah. Barakallahu fiik. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qalu wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayatin Allahu man yasha'u wa yaqdir. Wa kam min malak, betapa banyak malaikat-malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Tidak akan ada manfaatnya pembelaan mereka sama sekali illa min ba'di ayatin Allah, kecuali setelah Allah izinkan mereka untuk bersyafaat. Itu siapa? Liman yasha'u wa yarda. Barakallahu fiik. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Asy-syarh ala Ibnu Katsir, wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayatin Allah liman yasha'u wa yarda. Baik, kaqoulihi man dhal ladzi yasha'u innahu illa bi. Tidak akan ada seorang pun yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Dan tidak ada manfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Fa idza kana hadza bi haqqil malaikatil muqarrabin, kaifa tarjuna ayyuhal jahiluna syafa'ata hadzal andad. Kalau malaikat saja tidak diberi izin, tidak mampu memberi syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa kalian wahai orang-orang bodoh, wahai orang musyrik, minta syafaat kepada selain Allah? Paham barakallahu? La ilaha illa billah. Wa huwa lam yashra' ibadatahum, sementara Allah tidak pernah memerintahkan untuk memberikan untuk beribadah kepada selain dirinya. Wala adina biha, dan Allah tidak izinkan. Bal qad naha anha an alsidati jami'ir rusul. Bahkan Rasulullah, bahkan Allah melarang dari melakukan ibadah kepada sesama makhluk melalui lisan semua rasul. Wa anzala innahi an dzalika jami'ihi. Dan Allah melarang syirikkan itu di semua kitab yang Allah turunkan. Masya Allah. Coba perhatikan banyak sini orang musyrikin dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa qawlihi kulli du'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin bis samawati wal ardhi wala wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahum min dun. Coba perhatikan baik-baik. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Ini diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada yang meminta dan tidak ada yang berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulidul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik ini, kulidul ladzina za'amtum min dunillah. Mintalah kepada orang-orang yang kalian anggap bisa memberi selain Allah Subhanahu wa taala. Minta, coba minta. minta kepada Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya di zaman dahulu dan zaman sekarang ini, siapapun yang mereka minta-minta biasa, minta keselamatan, minta keberuntungan, minta kesembuhan, minta macam-macam. Kulilul ladzina zamtum min dunillah. Coba. Coba minta kepada sinar Allah SWT yang biasa kalian minta-minta itu. Allah beritahu sekarang. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat. Yang kalian sembah selain Allah SWT itu la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat wala fil ardh. Mereka tidak memiliki sesuatu. Mereka bukan pencipta. Dia dicipta oleh Allah SWT. Yang kalian sembah selain Allah SWT semuanya adalah makhluk. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, rasul, wali, orang soleh, siapapun dan apapun. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah selain Allah itu la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka tidak memiliki satu apapun. Paham berkali? Mereka tidak memiliki satu apapun. Dari mereka diciptakan sendiri, tidak ada. Apa yang diciptakan oleh manusia? Tidak ada. Barakallahu fiik. Bukan sesuatu yang berubah, yang dirubah ya. Misalnya kayu dirubah jadi lemari atau kursi. Bukan, itu bukan mencipta. Barakallahu fiik. Itu merubah bentuk. Tapi mencipta adalah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah mengatakan, La yamlikuna mithqala dzarratin samawati wala di langit dan di bumi. Ini yang pertama. Yakni yang kalian cipta, itu. Ya, yang kalian sembah selain Allah SWT itu adalah makhluk, tidak memiliki ciptaan. Barakallahu fiik. Yang kedua, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Barakallahu fiik. Tidak ada juga apa yang mereka lakukan sebagai apa? Kongsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan kongsi Allah SWT untuk menciptakan makhluk-makhluk ini. Yang ketiga, wa ma lahum minhum min zahir. Dan juga sama sekali mereka tidak pernah menolong Allah SWT sedikit pun dalam mencipta. Tiga-tiga ini dinafikan oleh Allah SWT. Barakallahu. Yang kalian sembah selain Allah SWT itu tidak mencipta. Taib. Juga bukan sekutu bagi Allah dalam penciptaan. Kemudian ketiga, sama sekali tidak memberikan pertolongan, bantuan kepada Allah untuk melakukan penciptaan. Kan cuma ini, barakallahu fikum, orang bisa mengklaim kepemilikan atau hak. Ya kan? Tiga ini. Mencipta, dia tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan sekutu, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bukan sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Seandainya dia memiliki sekutu, ya dia bapaknya. Dia memiliki andil. Dia bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, mungkin. Barakallahu fiik. Kalau mau diilustrasikan, ada suatu perusahaan barakallahu fiik. Sekedar barakallahu untuk mendekatkan pemahaman kita ini. Ada perusahaan. Ya kan? Dimiliki oleh seseorang, oh milik dia. Kemudian ada orang yang mau ngatur-ngatur di dalam perusahaan itu, tidak bisa. Tapi apa haknya Anda untuk ngatur-ngatur di dalam perusahaan saya? Tidak, Anda tidak memiliki sesuatu dalam usaha ini. Anda juga memiliki kongsi, kan? Anda juga Anda membantu sedikit pun. Terkecuali kalau ada betul, oh, orang ada kongsi kan 55% modal kita, ya kan? Kalau begitu modelnya, berarti dia memiliki suara, dia memiliki kekuatan, dia memiliki hak. Ini contoh sederhana ya untuk mendekatkan pemahaman kita. Barakallahu fiik. Atau dia membantu-bantu atau apalah. Tapi kalau tidak, barakallahu fiik. Maka Allah SWT mengatakan semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kalian semuanya. Semuanya kalian adalah makhluk. Barakallahu fiik. Tidak ada yang berkongsi dengan Allah dalam penciptaannya. Tidak ada pula yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa-apa. Selesai. Apa yang mereka bisa berikan? kalau memang tidak memiliki apa-apa. Jadi tiga ini langsung dinabikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wal ardh wala fil ardh wa ma lahum bihima min syirk wa ma lahum minhum min syafa'. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu, dan tidak akan ada manfaatnya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa liman adzina lahu, kecuali bagi siapapun yang Allah kehendaki. Asyar qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bil kalami ala hadhihi al-aya wa qad qata'a Allahu al-asbab allati yata'allaqu bihal musyrikuuna jami'ah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala il kalami ala hadhihi al-aya, berbicara tentang ayat ini, wa qad qata'a Allahu al-asbab, Allah telah memutus sebab, allati yata'allaqu bihal musyrikuuna jami'uha. Ya ta'allaku biha, yang orang-orang musyrikin bergantung padanya. Al musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima yahlu lahu minan naf'. Orang-orang musyrikin menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala karena ada anggapan dan keyakinan bahwa yang mereka sembah itu bisa memberi manfaat. Ya kan? Kenapa orang menyembah matahari? Karena mereka yakin tuh, matahari ini kan bisa memberikan pencahayaan di siang hari. Ya kan, kalau tidak ada matahari kan begini kita kan macam-macam. Matahari kemanfaatannya demikian dan demikian, tidak bisa lagi dihitung. Akhirnya orang menyembah matahari. Menyembah bulan juga demikian. Maka di sini dikatakan, "Al-musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsul lahu minan naf'. Wa an-naf'u la yakunu illa mimman fihi haslatun min hadhihi al-arba'." Dan kemanfaatan ini tidak akan pernah bisa dihasilkan, didapatkan kecuali melalui empat ini. Pertama, imma malikun lima yuriduhu abiduhu min. Malikun, pemilik apa yang dia kehendaki untuk para penyembah daripada dia. Barakallahu abid. Yani, yang disembah ini memang memiliki. Sehingga apa yang diminta oleh yang menyembahnya bisa diberikan. Barakallahu abid. Namanya malik. Ailam yakun malikan kana syarikan lil malik. Kalau dia bukan pemilik tunggal, boleh jadi dia sebagai sekutu. Barakallahu fiik. Sekutu bagi pemilik. Ailam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahira. Taruhlah kalau dia tidak parohan dalam masalah apa? Masalah kepemilikan dan penciptaan misalnya. Tapi dia membantu. Ailam yakun mu'inan wala dhahiran kana syafi'an 'indahu. Barakallahu fiik. Kalau juga tidak tiga-tiganya ini, maka boleh jadi sebagai syafi'an indahu, sebagai pemberi syafaat pembelaan di sisi. Tapi semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak bisa. Empat-empatnya ini tidak ada. Barakallahu fiik. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta apa-apa. Karena hanya Tuhan yang sesungguhnya cuma satu, pencipta cuma satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana fihi ma'alihatu billahi la fasadat." Seandainya ada dua pencipta di alam semesta ini, maka akan rusak alam semesta ini. Barakallahu fiik. Menunjukkan bahwa pencipta ini cuma satu, Allah tabaraka wa taala. Selainnya adalah makhluk. Barakallahu fiik. Ailam yakun malikan imam malikun lima yuriduhu abiduhu minhu, yang pertama. Ailam yakun malikan kana syarikan lil malik, kalau memang bukan dia pencipta atau pemilik tunggal, mungkin dia sebagai kongsi, ini juga enggak. Ailam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu zahir wa zahiran, kalau bukan kongsi ya mungkin ada pertolongan, ada bantuan, ada apalah yang dia dengannya dianggap memiliki andil. Alam yakum mu'inan wala zahiran kana syafi'an indah. Atau dia sebagai syafi'. Lah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, semua empat-empat ini dia tidak dilihat. Panapa subhanahu al-maratib al-arba' nafyan murattaban. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menafikan empat-empat ini. Barakallahu fikum, secara tertib. Muntaqilan minal a'la ilal adna, dari yang tertingginya. Panafal ma'al mulka wa syarika wal mudahara wa syafa'ata allati yatlubuha al musyrik, maka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemilikan, fungsi membantu dan syafaat yang diminta dan diharapkan oleh orang musyrik. wa asbata syafa'atan la nasiba fiha lil yang Allah tetapkan hanya satu, boleh memberi syafaat. Dan justru kebolehan ini tidak diberikan kepada siapa? Pada orang musyrik. Barakallahu fiik. Syafaat wa hiya syafa'atu bi idznihi. Maka syafaat harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa bi hadhil ayah nuran wa burhan. Maka cukuplah dengan ayat ini sebagai apa? Sebagai cahaya, terangan wa tajridan lit tauhid. Sebagai apa? Pemurnian ke tauhid. Ini adalah pelajaran pemurnian ke tauhid. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mencipta. Maksudnya Allah mencipta, dia juga mencipta. Tidak ada. Bahkan di banyak ayat Allah SWT menantang yang kalian sembah selain Allah SWT, apakah ada yang mereka ciptakan? Tidak. Bahkan dia adalah sesuatu yang dicipta oleh Allah SWT. Dianya justru ciptaan Allah SWT. Barakallahu fiik. La haula illa billah. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ini cukup sebagai apa? Pemurnian ke tauhid. Fa bihil aya nuran wa burhan wa tajridan lit wa qat'an li usuli syirki wa mawadihi liman aqilaha. Dan ini sebagai pemutus. Tabarakallahu bik wa qat'an li usuli syirk. Ini pemotong batang-batang kesyirikan, wa mawadihi dan materi-materi kesyirikan liman aqilaha atau bagi siapa saja yang memahami. Barakallahu. Lah ngapain kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan mereka bukan pencipta, tidak juga menjadi sekutu bagi Allah dalam penciptaannya, juga tidak pernah menolong Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat pun syafaat ada tapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalian minta syafaat bukan kepada Allah, akhirnya apa? Syafaat Anda ditolak atau permintaan Anda tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, Al-Qur'an mamlu'un min amsalihha wa nadha'iha. Al-Qur'an banyak sekali yang semisal dengan ayat ini. Walakin aktsarun nasi la yashuruna bidukulil waqi'. Barakallahu fiik. Akan tetapi kebanyakan orang tidak sadar bahwa dukhul waqi' tahu semua kejadian yang ada sekarang ini berupa penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori ini. Mengandunginya qatadunhu lahu wa yadunnaha min nau'in wa qawmin qad halaw min qabl. Orang-orang sekarang yang minta ke kuburan, ya kan? Minta syafaat, minta berkah macam-macam. Mereka mengira ayat-ayat yang dibacakan ini khusus untuk orang-orang yang telah lalu. Sekarang ini sudah ada lagi orang yang begitu modelnya. Walam yuqibu warisan, ada lagi keturunan-keturunan atau model-model orang-orang yang seperti itu sekarang menurut mereka. Wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa bainal fahmil Qur'an. Inilah yang menjadikan apa? Tembok pemisah. Barakallahu fiik. Antara kalbunya dengan memahami. Ketika Allah memberi cerita tentang kesyirikan, dia mengatakan, oh itu dulu, itu untuk orang-orang yang menyembah berhala, manat, hubal, dan yang lainnya. Bang, kita meminta ini kepada orang-orang soleh, ya subhanallah. Tidakkah nama-nama itu juga sebenarnya dulu, sebagiannya memang ada orang-orang yang soleh? Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Baik, inilah kondisilah yang menghalangi mereka untuk memahami Al-Qur'an. Jadi kesyirikan tetap jalan terus, Al-Qur'an tetap mereka baca tapi mereka tidak paham. Kalaupun mereka mendengar musyrik, itu musyrik di zaman dahulu. Menurut mereka tidak ada lagi kesyirikan di zaman sekarang. La haula illa billah. Ketika mereka ruku sujud di kuburan wali fulan, mereka meminta, mereka itikaf, mereka menyembelih, itu mereka tidak anggap kesyirikan. Lah bingung akhirnya kita. Maunya mereka itu kesyirikan itu apa? Kalau tidak demikian. Sementara kesyirikan di zaman Rasulullah kan jelas sekali, barakallahu. Mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Wala amrullahi in kana ulaika qad khalau qad warathu warathahum man huwa mithluhum aw syarru minhum aw dunahum watanawul qur'ani lahum katanawulihi liulai. Demi Allah, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik di zaman dahulu kala memang telah mereka mati. Akan tetapi akan ada dan tetap terus ada orang-orang yang semisal mereka, atau bahkan lebih jelek dari musyrikin dahulu kala, atau lebih ringan. Watan Al-Qur'an lahum katanauli ulaik. Yani ketika Al-Qur'an bercerita tentang orang musyrikin, ya bercerita tentang orang musyrikin di zaman dahulu kala dan juga mencakup orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini. Barakallahu. Baik, kita cukup sampai sini. Insyaallah bisa pahami tentang masalah syafaat. Barakallahu fikum. Baik, syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah minta kepada yang lain. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas taqwa.